أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب إخواتي رحمان ورحمكم الله, إن شاء الله pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan bersama membacakan matan Rohabiyah dan beberapa ta'liq ya, dari syarah yang kita pakai Hasyiah Rohabiyah. Baik, terakhir masalah apa ya? Asbabul Miras, selesai sudah. Sekarang mawannya ya. Baik. Sekedar mengingatkan pelajaran yang telah lalu ma'asyiral muslimin, kita telah membahas ya tentang syuruh ya, syurutul irs, kemudian juga pembahasan tentang al-hukuk al-muta'alliqah di tarikah, hak-hak yang memiliki kaitan dengan harta ya yang ditinggalkan oleh mayit, yang kita simpulkan bahwasanya harta itu tidak langsung dibagikan kepada apa? Ahli waris. Namun harus diselesaikan dulu hak-hak yang terkait dengan harta. Iya. Seperti misalnya ya, setelah seorang mati harta itu digunakan dulu untuk apa namanya? Ya. Penyelenggaraan jenazah. Iya. Baik, termasuk juga hutang-hutang didahulukan. Iya. Wabillahi taufik. Baik hutang kepada Allah atau makhluk atau hutang kepada apa? Allah. Baru setelah itu termasuk wasiat juga ditunaikan. Ya, terakhir ya, baru dibagikan kepada ahli waris. Hadza akhiru syai'. Ya. Yang terakhir untuk dibagikan adalah setelah semuanya selesai. Iya. Wabillahi taufik. Kemudian kita telah membahas asbabul mirats. Dan telah kita simpulkan Syekh rahimahullah menyebutkan tiga sebab miras. Wal muradu bi asbabil miras huna ya adalah asbab al muttafaq alaiha, sebab-sebab yang disepakati oleh para ulama itu sebagai sebab miras. Sehingga ketika beliau mengucapkan asbabu mirasil warasalasah kullun yufidu rabbahul wirasah wahya nikahun wawala'un wanasab ma ba'dahunna lil mawarithi sabab, yakni yang dimaksud adalah sebab-sebab yang muttafaq alaiha wa hunaka asbabun mukhtalafun fiha, di sana masih ada sebab-sebab yang mukhtalaf. Dan kita kemarin sebutkan salah satu sebab yang mukhtalaf ya, yaitu apa? Anak ya, temuan al-laqit. Dan ternyata ada riwayat hadis yang menunjukkan bahwasanya orang yang memelihara ya, dia berhak untuk mendapatkan harta al-laqit, anak yang dipungutnya ini, anak yang ditemukan di jalan dan seterusnya, tidak jelas siapa bapaknya, siapa ibunya, dia pelihara sehingga selamat dari apa ya, kematian dan seterusnya, berhak mendapatkan harta dia, anak ini, jika dia mati dan tidak memiliki ahli waris. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang muhim, yang penting juga, yaitu tentang mawani'ul irs. Qala al-mu'allifu rahimahullah babun mawani'ul irs. Bab tentang penghalang-penghalang al-irs, warisan. Maksud dari bab ini adalah ya, menyebutkan perkara-perkara yang kalau perkara ini ada maka seorang terhalangi ya, dan tidak berhak mendapatkan warisan. Beliau mengatakan wayamna ushakhsa minal mirasi wahidatun min ilalin salas, wahidatun min ilalin salasi riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham falaysa syakku kal yaqini. Kata beliau, dan akan menghalangi seseorang dari warisan wahidatun, salah satu dari ilal salas, salah satu dari tiga sebab. Kalau salah satu dari tiga ini ada, maka dia terhalangi dari mendapatkan warisan. Tiga perkara itu adalah rikun. Yang pertama rikun, yakni perbudakan. Keadaan seorang menjadi budak, dia tidak mungkin mendapatkan apa? Warisan. Ya. Atau yang kedua, wakhtilafu dini. Ya. Yang kedua adalah perbedaan agama. Perbedaan agama menghalangi seorang dari ya, mendapatkan warisan. Ini mungkin termasuk perkara yang ya, kaum muslimin jahil dalam masalah ini. Dalam satu keluarga ada muslim, ada kafir. Ini banyak kasus. Dan ada kasus-kasus keluarga muslim seperti itu. Ya. Anaknya murtad. Ya, dia punya anak lima, salah satunya murtad. Kalau secara adat dan juga kebiasaan yang berlaku, tidak memikirkan perbedaan apa? Agama. Bapaknya mati sudah bagi. Wah, ini anaknya berhak mendapatkan warisan. Ya bukan karena apa-apa, karena tidak ngerti. Tetap dibagi. Padahal yang seperti ini, perbedaan agama ini, ikhtilafu din, adalah penghalang dari seorang mendapatkan warisan. Nah, kita baca dulu sampai selesai. Ya. Qatlun ya, belum saya baca ya. Rizkun, ya. Yang utama perbudakan, qatlun. Ya. Baik. Pembunuhan, yang dengan sebab dia membunuh, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan orang yang dibunuhnya. Nah, dan pembunuhan yang dimaksud adalah pembunuhan yang tidak hak. Pembunuhan yang tidak apa? Hak. Dan ini apa namanya? Terkadang muncul sebabnya adalah karena apa? Ingin cepat mendapatkan apa? Warisan. Tidak sabar mendapatkan warisan, sudah dibunuh saja. Bapaknya atau mungkin saudara laki-lakinya. Dan disebutkan dalam tafsir Mubabil Faidah, disebutkan dalam tafsir surat Al-Baqarah tentang kisah apa namanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan Bani Israel ketika ditemukan mayat di tengah Bani apa? Israel. Disebutkan dalam tafsir ya, yang membunuh mayat ini adalah masih kerabatnya yang menginginkan untuk mendapatkan warisan. Ingin segera mendapatkan warisan, maka dibunuh. Dan pembunuhan ini ya, menjadi sebab terhalanginya seorang dari warisan. Inilah tiga perkara, ridqun, waqtlun, waqtilafu din. Inilah tiga perkara yang akan menghalangi seorang dari ya, warisan. Fafham. Falaisa syakku kal yaqin. Fafham. Fahamilah. Ya, permasalahan ini ilmuilah sampai engkau yakin, dan jangan menjadi orang yang ragu-ragu, serius dalam kita memahami suatu masalah, karena laisa syakku kal yaqin. Karena ragu-ragu tidak sama dengan keyakinan. Kalau orang yakin dia akan kokoh. Ya. Adapun orang-orang yang syak, maka dia gampang dan mudah tergoyah. Sampai pun dalam masalah memberikan hukum dalam masalah warisan. Bingung, iya atau enggak ya, dikasih atau tidak. Enggak boleh seperti itu. Seorang harus yakin apa yang dia putuskan itu berdasarkan ilmu, sehingga dia betul-betul menyampaikan hak kepada ahlinya tanpa ada kezaliman dalam pembagian yang dia sampaikan kepada ahli waris. Taib, ini bait yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Bisa difahami tidak, ikhwan? Antum ikra'na. Wa yamna'u syakhsa minal miras. Ayo. Babun mawani'il irsi. Wa yamna'u syakhsa mawani'ul irsi. Babun mawani'ul irsi. Wayamna'u. Wayamna'u syakhsu minal mirati wahidatun min ilalin talati rikun wa khatlun wa ikhtilafun dini. Wa ikhtilafu dini. Wa ikhtilafu dini. Fafham falaisak. Fafham falaisak. Falaisak syakhsu kal yakini. Taib. Wayamna'u, yamna'u ini fi'il. Ya, membutuhkan fa'il. Fa'ilnya apa? Wahidatun. Wa syakhsuna maf'ul bihi. Wa yamna'u syakhsa minal mirasi. Ma huwa wahidatun min ilalin salasi. Ya, jadi fa'ilnya di belakangkan. Setelah apa? Ya, maf'ul bihi. Baik, kita lihat beberapa faedah yang mungkin bisa kita ambil dari catatan kaki yang ada di hadapan kita. Ya. Baik. Sembari kita mengulang perkara-perkara yang menghalangi ya miras. Yang pertama riqqun. Perbudakan. Ya. Riqqun wa huwa lughatan secara bahasa riqqun adalah al-ubudiyah. Perbudakan. Wastilahan dan secara istilah yang dimaksud dengan riqqun adalah ajzun hukmiyun yakumu bil insan. Ajz, ketidakmampuan, ya. Bukan ketidakmampuan badan, mungkin dia orang yang kuat, ya. Badannya kuat, kuat ngangkat, kuat kerja, namun secara hukum dia ajiz, tidak memiliki kemampuan. Ya. Yang ada pada diri orang tadi, yakumu bil insan, yang ada pada orang tadi. Sababuhu al kufru, sebabnya adalah apa? Kekufuran. Seorang jadi budak diantara sebabnya adalah karena dia kafir, kemudian terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, jadilah dia kemudian apa? Budak. Ya, jadilah dia budak, termasuk bagian dari harta rampasan perang. Sababuhul kufur. Adapun juga perangnya adalah antara kaum muslimin dengan kaum muslimin, tidak kemudian apa namanya menjadi harta rampasan perang. Maka ini pula yang kemudian menjadi syubhat orang-orang khawarij dulu, ya, yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Di antara syubhatnya, wahai Ali, kenapa engkau tidak menawan Aisyah dalam perang apa? Jamal apa Siffin? Jamal. Kenapa dikatakan perang Jamal? Karena Aisyah ketika itu naik apa? Ya, Jamal. Naik unta di dalam haudaj, dalam tenda yang ditaruh di atas unta beliau, sampai kemudian panah-panah ini menancap sekeliling tendanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sampai seperti landak, sampai seperti apa landak, karena banyaknya panah yang menancap di mana, kemudian dihentikan perang. Di situ orang-orang khawarij merasa heran, loh kenapa tidak ditawan? Ini syubhat. Orang-orang apa khawarij? Kenapa Ali bin Abi Thalib memerangi Aisyah kemudian tidak ditawan? Dibantah syubhatnya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mengingatkan bahwasanya ya, Aisyah radhiyallahu taala adalah ummul mukminin, ibunya kaum mukminin. Ya. Baik. Kenapa kalian menghukumi seperti itu? Nah, harus ditawan. Ini bukan perang antara muslim dengan orang-orang apa? Kafir, perang fitnah ini. Ala kulli hal, ya, wallahu ta'ala alamul bisawab, ini yang dimaksud dengan riqqun. Fala yarithur raqiqu wala yurath. Orang yang menjadi budak, ya, la yarith wala yurath. Dia tidak mendapatkan warisan, hartanya juga tidak diwariskan. Ya. Dia tidak mewarisi, hartanya juga tidak dia apa? Wariskan. La yaris wala yuras. Faham ikhwan ini? Budak itu tidak mewarisi, tidak pula mewariskan. Misalnya, ya, misalnya bisa jadi seorang budak, ya, bersama dengan anak-anaknya. Dia dan anak-anaknya budak di bawah satu, dia dimiliki oleh seorang tuan. Dia dan anak-anaknya. Kemudian mati dia ini. Anak-anaknya apakah mewarisi harta bapaknya? Tidak. Hartanya tidak diwarisi. Demikian juga kalau anaknya mati, dia tidak apa? Mewarisi harta anaknya. Ini yang dimaksud la yarits wa la yurats. Budak seperti itu. Mereka tidak mewarisi, tidak pula diwarisi hartanya, bahkan budak itu termasuk bagian dari apa? Harta warisan yang diwariskan dan diperjual belikan, dinilai dengan harga. Inilah budak. La yarits wa la yurats. Juga la yahjib, tidak juga bisa menghalangi. Tidak bisa menghalangi. Tidak bisa menghalangi apa namanya? La yahjub, tidak menghalangi. Wa la yahjubu, dan tidak menghalangi. Tidak menjadi hajib. Tidak menjadi penghalang. Ya. Wa billahi taufik. Jadi keberadaan dia ini sudah seperti bukan orang sudah. Tapi dia adalah barang yang diwariskan. Wallahu ta'ala a'lam. Makna wala yahjub, faham tidak ikhwan? Wala yahjub, tidak menghalangi. Nah, seperti ini ikhwan. Saya mati, saya punya bapak dan saya punya kakek. Ya. Selama bapak ini masih ada, maka kakek tidak mungkin mendapat apa? Warisan. Karena bapak saya ini sebagai penghalang siapa? Ya, kakek. Nah, wallahu a'lam. Taruh misalnya, ya, saya merdeka, bapak saya budak, kemudian kakek saya merdeka. Bisa dipahami? Saya mati, saya punya harta. Siapa yang dapat warisan? Bapak saya yang budak atau kakek saya yang merdeka? Kakek yang merdeka. Karena posisi bapak saya ini tidak yahjub, tidak menghalangi man orang di atasnya. Ini misal. Keberadaan dia seperti tidak ada. Apakah mungkin kondisi seperti itu? Ya, mungkin. Ya, tadinya sama-sama saya budak, bapak saya juga budak, kakek saya budak. Ya, qadara wa syafa'al, kita ya, tuannya beda-beda. Ya, saya dibebaskan, saya bebaskan, kakek saya juga dibebaskan, bapak saya belum bebas. Satu hal yang mungkin. Baik. Di sini ada masalah, ya. Ini kalau kita masuk rincian masalah budak ini cukup panjang. Ternyata ada budak yang separuh tubuhnya bebas, separuh tubuhnya tidak apa? Bebas. Ada yang seperti itu. Inilah yang diistilahkan dengan wal muba'ad. Wal muba'ad yarisu wa yurath wa yahjub biqadri ma fihi min al-hurriyah. Wal muba'ad, adapun budak yang memiliki bagian, muba'ad ini terbagi, dirinya ini terbagi, ada merdekanya, ada apa? Ya, bebasnya. Maka dia mewarisi dan juga diwarisi hartanya, dan dia menghalangi biqadri, sebatas apa yang dia miliki berupa hurriyah, kemerdekaan. Biqadri ma fihi minal hurriyah. Nah, barakallahu fikum. Ada budak yang dia dimiliki oleh dua orang. Ya. Jadi misalnya saya budak. Ya. Dimiliki oleh Abu Rifki sama antum siapa? Usman. Baik. Kalian berdua berserikat membeli saya. Baik. Harganya misalnya 200 ribu. Murah sekali ya 200 ribu. Antum bayar 100 ribu, antum 100 ribu. Yang muhim saya budak. Ya. Ya. Akhirnya dibagi-bagi. Saya sehari kerja di Abu Rifki, diambil manfaat tenaganya, besoknya di tempatnya Usman, demikian. Suatu saat Usman, wah, saya bebaskan saja. Bagian saya apa? Bebaskan. Berarti saya merdeka, tapi seberapa? Separuh. Separuh tubuh saya merdeka, separuh masih di miliki. Mungkin yang seperti ini mubaad. Wallahu ta'ala alam bisawab. Namun secara umum ikhwan, riqqun sekali lagi dia menghalangi apa? Dari mendapatkan warisan. Adapun rincian-rincian ini ikhwan, ya ini mungkin kejadian seperti ini bisa dikatakan tidak terjadi saat ini. Namun bukan berarti hukum perbudakan tidak berlaku, terus dipelajari. Perang akan terus ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat akan terjadi perang antara Imam Mahdi ya, dan orang-orang apa? Ya, Nasara atau Ahlul Kitab ya. Terjadi perang di mana? Palestine. Ya. Di mana orang-orang apa namanya? Pengikut Dajjal bersembunyi di mana? Di balik-balik batu, di balik-balik pohon dan seterusnya ya. Namun batu-batu ini, pohon-pohon ini semuanya mengatakan ya Abdullah ta'al. Ya Muslim, ya Abdullah khalfi, di belakang saya ada orang kafir. Uqtulu, bunuh dia. Kecuali satu jenis pohon yang tidak akan berbicara, yaitu apa? Ghaqqat. Ala kulli hal, hukum perbudakan ini ya terus dipelajari oleh para ulama sampai saat ini, sampai saat ini. Waqtilahu din, ikhtilafu din atau qatlun wa qatlun. Apa yang dimaksud dengan qatl di sini? Qatl yang dimaksud adalah qatl bi ghairi haq. Qatl yang tidak hak. Karena ada orang yang membunuh dengan hak. Seperti misalnya para algojo-algojo. Dia tugasnya apa? Membunuh memang, ya. Kerjaannya membunuh. Baik. Mungkin bisa jadi yang dibunuh suatu saat masih kerabatnya dapat tugas dari apa? Daulah untuk membunuh. Baik. Nah, pembunuhan yang dimaksud sebagai penghalang warisan adalah pembunuhan bighairi haq, yaitu ma aujala qisasan. Pembunuhan yang berakibat adanya apa? Qisas. Au diyah atau adanya diyah. Au kafarah atau kafarah. Wa mala, adapun pembunuhan yang tidak seperti itu, fala, maka tidak. Yang dimaksud adalah pembunuhan yang hak. Seperti tadi, al-ghujo yang mendapatkan tugas memang dari daulah, dari hukumah, dari waliul amr untuk melaksanakan tugas tersebut. Ya. Adapun yang ketiga, wasalisah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Fala yarithul kafir al-muslim, fala yarithul kafirul muslima, walal muslimul kafirah. Maka tidaklah orang kafir mewarisi hartanya muslim, tidak pula orang muslim mewarisi hartanya kafir. Ya. Illa bil wala, kecuali kalau ada wala. Illa bil wala. Ada perkecualian-perkecualian yang dibahas oleh para ulama. Ini sebenarnya apa namanya? Taib. Ini perlu pembahasan panjang. Ada dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama. Nah, ya. Namun kita mencukupkan apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Taib. Pada asalnya demikian. Orang kafir tidak mewarisi hartanya muslim. Orang muslim juga tidak mewarisi hartanya apa? Kafir. Apa dalilnya? Ya. Dalilnya adalah apa yang ada dalam riwayat sahihain. Wa fi sahihain, ya, di dalam sahihain Rasul mengatakan la yarithul muslim al-kafira walal kafiru al-muslima. La yarithul muslimu al-kafira walal kafirul muslima. Tidaklah seorang muslim mewarisi hartanya kafir, tidak pula orang kafir mewarisi hartanya apa? Muslim. Nah, sebelum ada hadis ini, atau sebelum hadis ini saya baca, ada kalimat saya tidak baca tadi. Nah, ya, di situ dikatakan wa adamu irsil kafir al-muslim, ya, wa adamu irsil kafir al-muslima bil ijma wa aksuhu indal jumhur. Dan orang kafir tidak mendapatkan warisan orang muslim, ini sepakat sudah, ijma. Berarti tidak ada khilaf. Pokoknya kalau orang kafir tidak mungkin mendapatkan warisan dari seorang apa? muslim. Ijma, bil ijma. Adapun sebaliknya, ya, orang muslim tidak mendapatkan hartanya apa? Kafir. Hada indal jumhur. Di sini ada isyarat adanya khilaf. Ya, adanya khilaf. Jadi sebagian ulama masih ya mengatakan ya orang muslim mendapatkan hartanya apa? Kafir. Misalnya bapaknya muslim, anaknya kafir. Anaknya yang kafir ini mati. Ya, yang mati yang kafir. Namun jumhurul ulama tetap berpendapat bahwasanya tidak mendapatkan warisan. Dan inilah yang tampak dalam hadis. Hadisnya umum di sini, ya. La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Orang muslim tidak mewarisi kafir dan orang kafir juga tidak mewarisi hartanya muslim. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini mungkin ikhwan yang terkait dengan mawani'ul irs. Dan pembahasan mawani' al-irs ini mengingatkan kita juga kepada permasalahan-permasalahan yang lain. Ada pembahasan mawani'ut takfir, ya. Kalau kita sedang membahas masalah menghukumi orang menjadi orang yang kafir atau tidak, tidak sembarang para ulama memberikan hukum. Hukum itu akan jatuh pada seseorang ketika terpenuhi mada syarat-syaratnya dan intaba jami' mawani ini. Baru kemudian berlaku hukum. Demikian juga hukum waris mewarisi akan terwujud jika terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang semua mawani. Dan banyak sekali yang seperti ini, seperti sholat misalnya. Sholat dianggap sah, kapan hukum sholat itu sah jika terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang semua ya penghalang-penghalang ya diterimanya sholat. Al-hayd wa nifas ini penghalang ya. Mawani'. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, insyaallah wadih nih ikhwan ya. Tinggal nanti di apa namanya diulang-ulang lagi. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Ini semuanya masih apa namanya bersifat teori yang harus kita pahami. Kita belum masuk kepada pembahasan yang harus perhitungan dan seterusnya. Namun ini semuanya menjadi dasar untuk kita apa namanya memahami untuk kita kemudian nanti membagi warisan dengan benar. Bab berikutnya kata mu'allif rahimahullah, babun al-warisina atau babul warisina minar rijal. Babul warisina minar rijal, bab tentang ahli waris dari kalangan laki-laki. Nah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahiman wa rahimakumullah. Tidak setiap kerabat kita ternyata termasuk dari ahli waris. Ada yang termasuk ahli waris dan ada yang bukan termasuk ahli waris dari orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Dari kalangan laki-laki, ya, itu ada 15 orang ahli waris, baik dengan sebab nikah atau dengan sebab wala atau dengan sebab apa? Nasab. Jadi 15 itu sudah termasuk 3 sebab yang telah kita bahas. Ada yang sebabnya nikah, ada yang sebabnya wala, ada yang sebabnya nasab. Adapun untuk kaum wanita jumlah mereka 10. 10 ini juga sudah termasuk 3 sebab. Ada yang sebabnya nikah, ada yang sebabnya wala, ada yang sebabnya nasab. Jumlah laki-laki 15, jumlah wanita 10. Fajami' haula, maka jumlah mereka seluruhnya kan berapa? 25. 25 ahli waris. Ya. Mungkin ini dulu yang dihafalkan jumlah angkanya. Ya, kalau sudah hafal angkanya, nanti kita ngitung-ngitung ternyata baru ketemu 20, berarti kurang 5. Ya gitu kan. Dan ternyata banyak hadis-hadis Nabi yang seperti itu. Menunjukkan baiknya Nabi SAW dalam ya mengajarkan. Seperti Rasul mengatakan ya, asrun minal fitrah. Sebelum beliau menyebutkan hisarul fitrah, sebelum beliau menyebutkan perkara-perkara fitrah, beliau menyebutkan jumlahnya dulu. Asrun minal fitrah. Ada 10 termasuk dari fitrah. Rawi kemudian menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Terakhir dia mengatakan wa nasitul asyirah. Ya. Dan saya lupa yang keberapa? Ke-10. Ya. Ini walid ikhwan dalam hadis. Wa nasitul asyirah. Kemudian dia katakan dan saya menyangka ya, kalau tidak salah khitan. Atau yang lain. Ini faedah ketika disebutkan dulu adat. Dan banyak yang seperti ini dalam hadis. Seperti sabda Rasul, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian beliau menyebutkan 1, 2, 3, 4, sampai 7. Taib. Dan ini banyak dalam hadis-hadis Nabi. Bukan hanya 1, 2, tapi banyak, sangat banyak hadis-hadis yang seperti ini. Ya. Maka di sini juga ikhwan, nah, sebelum kita masuk kepada rincian siapa ahli waris dari kalangan laki-laki, siapa ahli waris dari kalangan wanita, maka ketahuilah ahli waris dari kalangan laki-laki ya, ada 15 orang, dan ahli waris dari kalangan wanita ada 10 orang. Naam. Dan semuanya totalnya ada 25 orang. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada ya ucapan muallif. Ya, atau kita coba hafalkan dulu tanpa membaca ucapan muallif, ya. Kita hafalkan dulu insyaallah aku menghafal langsung kok. Ya, coba antum perhatikan. Ahli waris dari laki-laki berapa? 15. Kita awali dulu dengan menyebutkan ahli waris yang sebabnya adalah nasab. Karena ini yang paling banyak. Ya. Antum gambarkan gambaran umum yang namanya nasab, ya, yang dekat dengan kita adalah apa namanya? Ada usul, usul yaitu asalnya kita. Kemudian furu', apa itu furu'? Cabangnya kita. Dan ada hawasi, ya, samping kanan kirinya kita, dan sampingnya kita, hawasi. Ahli waris dari kalangan laki-laki kita awali dari usul dulu yang di atas kita. Nomor satu, abun, bapak. Kemudian atasnya lagi, abul ab, kakek. Namun dari pihak bapak, abul ab, bapaknya bapak. Kalau bapaknya ibu bukan termasuk ahli waris. Bapaknya bapak, abul ab. Terus ke atas, ya, sampai tanpa batas, cuman biasanya sudah mati. Ya, ya. Kalau sampai atas, ya, mungkin bisa jadi. Ya. Yang penting nasabnya, ya, semuanya kepada bapak, abul ad, abu abul ad, dan seterusnya. Berarti 2, ya. Bapak, kemudian kakek dari pihak bapak. Furu', sekarang kita lihat furu' bawahnya, ibnun. Anak laki-laki kita. Kemudian ibnu ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Terus ke bawah, ya, ibn ibn ibn, ibn ibn ibn ibn, terus ke bawah. Yang penting ya jalur laki-laki. Ini sudah 4. Ya. Nah, kemudian setelah itu, ya. Yang paling dekat dengan kita, usul sudah selesai, furu' sudah selesai, sekarang hawasi. Yang paling dekat dengan kita adalah saudara apa? Laki-laki kita, paling dekat. Baik, mulai masuk ke berikutnya. Akhun syakik, namanya saudara laki-laki itu ada 3 macam. Saudara laki-laki sebapak, seibu. Yang paling dekat dengan kita. Kemudian, yang ke-6, saudara laki-laki sebapak. Ya. Kemudian setelah itu saudara laki-laki seibu. Ya. Kemudian setelah itu anak-anaknya mereka. Ya. Tapi yang laki-laki dan punya hubungan dengan bapak. Ya. anak laki-laki dari saudara laki-laki kita sekandung. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kita sekandung. Ini yani keponakan kita, laki-laki dari saudara kita sekandung. Ibnu Akh Syatik. Ya. Kemudian berikutnya Ibnu Akh Li'ab. Saudara laki-laki kita yang sebapak punya anak laki-laki. Nah, itu anak laki-lakinya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kita sebapak. Ya. Adapun saudara kita seibu, anaknya tidak masuk sebagai ahli waris. Karena tidak ada hubungan dengan kita dari sisi bapak. Ya. Dia akhun saudara kita tapi seapa? Ibu. Ya. Bapaknya lain. Taib. Ya. Kemudian berikutnya ikhwan, ya. Kalau saudara sudah, tinggal saudaranya bapak. Saudaranya bapak berarti paman. Ya. Ammun syaqiq, saudara bapak sekandung. Kemudian amun li'ab, saudara bapak yang sebapak. Ini saja. Kemudian anak-anak mereka, anak laki-laki mereka, ibn am syaqiq, anak laki-lakinya paman kita yang sebapak seibu dengan bapak kita. Kemudian ibnu am li'ab, ibnu am li'ab, anak laki-laki dari paman kita sebapak dengan bapak kita. Ini semuanya sudah 13. Ya. Adapun yang ke-14 adalah zauj, suami. Ini berarti mendapatkan warisan dengan sebab pernikahan. Zauj, suami. Kemudian yang ke-15 adalah apa? Ya, al-mu'tiq. Orang yang membebaskan apa? Ya, mayit dari perbudakan. Jadi mereka semua jumlahnya berapa? 15. Nah, sebenarnya kalau digambarkan di papan tulis mungkin akan tergambar lebih apa? Ya. Dan kalau bisa dihafalkan dengan bahasa Arabnya. Ini lebih mudah untuk difahami daripada dengan menggunakan bahasa apa? Indonesia. Ya. Baik. Keponakan laki-laki dari paman atau dari saudara laki-laki yang sebapak, seibu. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Mumet kan? Memang dibuat mumet. Jangan dibuat mumet. Apa yang bisa dimudahkan, mudahkan. Yassir, wala tu'assir. Ya. Sekarang antum tulis saja, ikhwan. Ya, antum tulis. 15 orang itu. Ya, ditulis dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Ya. Baik, bisa di catatan atau ditulis di hafalan, tidak masalah. Bisa dihafalkan. Baik. Yang pertama apa ikhwan? Abun. Yang pertama Abun. Sanian yang kedua Abul Ab. Abul Ab. Bapaknya bapak. Naam. Apa ini? Kakek tapi dari pihak bapak. Ya. Ini terus ke atas jalurnya apa? Laki-laki. Kemudian berikutnya Ibn, anak laki-laki. Ibnun ya, Ibnun, anak laki-laki. Kemudian berikutnya Ibnu Ibn, anak laki-laki dari anak kita laki-laki, yani cucu laki-laki kita. Ibn Ibn. Nah, kemudian yang kelima, selesai sudah ya, aslun sudah selesai, furu sudah selesai. Sekarang ke samping, apa yang samping kita? Ya, saudara laki-laki, akhun syaqiq. Akhun syaqiq, ini bahasanya ringan. Akhun, saudara laki-laki syaqiq, sebapak seibu. Akhun syaqiq. Kemudian berikutnya yang ketujuh, ya. Keenam ya? Apa? Keenam. Akhun li'ab. Akhun li'ab. Akhun li'ab. Kemudian berikutnya akhun li'um. Akhun li'um. Setelah akhun li'um anak-anak mereka sekarang ya, belum pindah ke paman dulu. Ibn Akh Syatik. Ibn Akh Syatik. Anak laki-lakinya saudara laki-laki kita se bapak si ibu. Ibn Akh Syatik. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian Ibn Akh Li'ab. Ibn Akh Li'ab. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kita sebapak. Naam, sampai sini saja barakallahu fikum. Adapun anak laki-laki dari saudara kita seibu tidak masuk sebagai ahli apa? Waris. Sekarang kita berpindah. Kalau tadi hawasi yang paling dekat dengan kita adalah saudara kita, naik ke atas. Hawasinya yakni saudaranya siapa? Bapak. Kalau saudara bapak dalam bahasa Arab apa? Am ya, am, saudara laki-laki. Kalau dalam bahasa Indonesia semuanya sama, paman. Ini bahaya ini kalau kita menyelesaikan soal masalah waris ya dengan pakai bahasa Indonesia harus diperjelas. Ya. Ada orang bertanya, "Ustaz, ya, bapak saya meninggal atau seorang meninggal, meninggalkan paman. Kemudian cucu. Nah, ya, ini paman yang mana ya, kan? Dalam bahasa Indonesia paman ya. Baik saudara sebapak dari bapak atau saudara dari ibu namanya sama-sama kan? Paman. Padahal yang dimaksudkan sebagai ahli waris adalah saudara laki-lakinya siapa? Bapak. Am. Jadi ammun syaqiq. Ammun syaqiq, paman kita, yakni saudara laki-laki bapak kita yang sebapak seibu dengan bapak kita. Ammun syaqiq. Kemudian setelah ammun syaqiq ya, ammun li'ab. Ammun li'ab. Ammun li'ab. Saudara laki-lakinya bapak yang sebapak. Nah, sudah sampai situ. Kemudian anak-anaknya. Baik, anak-anaknya paman kita berarti bahasanya dengan kita apa? Sepupu. Ya kan, sepupu kan? Ibn Am Syaqiq. Ibn Am Syaqiq. Anak laki-laki dari paman kita yang sebapak seibu dengan bapak. Ibn Am Syaqiq. Ibn Am Syaqiq. Bawahnya yang lebih jauh lagi, Ibn Am Li'ab. Ibn Am Li'ab. Ibnu Am Li'ab. Sudah 13 ya. Berikutnya yang ke-14, zaujun, suami ya. Kemudian ya, yang ke-15 adalah mu'tiq. Mu'tiq. Nah. Wabillahi taufiq. Semuanya berapa itu ikhwan? 15. 13 orang ya, ahli waris dengan sebab nasab, satu orang dengan sebab nikah, satu orang dengan sebab al-wala, dan semuanya ada 15. Sekarang kita akan masuk kepada ucapan mu'alif rahimahullah. Insyaallah paham ya semuanya ya, tinggal dihafalkan. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif, babul warisina minar rijal, bab ahli waris dari kalangan laki-laki. Beliau mengatakan wal warisuna minar rijali asyarah, dan ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10. Loh, 10. Katanya 15. 10 itu sama dengan 15. Ya. 10 itu dengan 15 sama. Sama atau beda? Nah, itulah bedanya matematik dengan apa? Ya, dengan ini, dengan faraid. Kalau di faraid 10 dengan 15 bisa sama. Ya. Ya, buktinya ini. Beliau mengatakan wal warisuna minar rijal, dan ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10. Maksudnya 10, antum lihat, yakni bil ikhtisar. Kalau diringkes. Ya. Kalau diringkes untuk memudahkan menghafalkan semuanya berapa? 10. Baik. Nah. Wal warithuna minar rijali 10. Asma'uhum, nama-nama mereka ma'rufatun, dikenal, mustahirah, masyhur sudah. Ya mereka itulah yang termasuk ahli waris. Ya. Sekarang kita sebutkan 10 orang itu yang hakikatnya adalah berapa? 15. Beliau mengawali dari furu' dulu. Tidak masalah kita mulai dari furu' atau dari usul, ya. Ya, karena keduanya ini tidak saling menghalangi. Asal tidak menghalangi apa? Farq tidak menghalangi apa? Asal. Ya. Nanti kita akan membahas itu dalam masalah al-hajib. Al-ibnu. Antum kasih nomor 1. Ibn. Berarti ini ahli waris nomor 1. Wabnul ibni. Kemudian yang kedua ibnul ibni. Ini nomor berapa? 2. Mahma nazala, walaupun terus turun ke bawah. Mahma nazala, walaupun terus turun ke bawah. Ya. Baik satu derajat, dalam catatan kaki dikatakan bidarojah, baik satu derajat, audarojah, atau derajat terus ke bawah. Ibn, sebanyak-banyaknya, tetap itu termasuk ahli apa? Waris. Yang penting, ya, bimahdhid dzukur, yang penting bimahdhid dzukur, makna bimahdhid dzukur yakni benar-benar murni dari nasab apa? Laki-laki. Ya. Wal alifu lil itlaq, kalimat alif atau huruf alif nazala, ini bukan alif i'rab yang menunjukkan tasniyah, bukan. Aslinya nazala. Ya, makna nazala, tapi di sini nazala lil itlaq. Ya, untuk menyempurnakan baitnya. Nazala. Ini yang pertama dan yang kedua. Al-Ibnu nomor 1, yang kedua Ibnul Ibni nomor 2. Kemudian berikutnya wal abu, wal ab. Apa ab? Bapak. Ini asal, ya. Ini nomor berapa? 3. Kemudian yang keempat apa? Wal jaddu. Apa jad? Kakek. Tapi bukan sembarang kakek. Ada kalimatnya lahu. Nah, hu kembali ke mana? Ke bapak. Wal jaddu lahu. Ya. Dari jalannya apa? Bapak. Yani wal jaddu lahu yani abul ab. Ya. Kalau abul jangan kita yakini dan memang bukan termasuk ahli waris. Tapi nanti maksudnya ke dalam dawil arham, pembahasan khusus. Nah, saya teringat betul masalah ini, Kwan, karena guru kita dulu sengaja membuat soal untuk menjebak. Ya, jadi ada soal, ya, seorang mati meninggalkan abul ya kan? Ya, kita kasih abul ya. Karena itu kan kakek sama-sama, ya kan? Ternyata abul bukan termasuk dari apa? Ahli waris. Ini juga penting, Kwan. Saya ulangi berkali-kali, bahasa Indonesia beda dengan bahasa apa? Arab. Kalau antum bertanya atau ditanya, saya ada keluarga yang mati meninggalkan kakek, ya. Ya, kemudian nenek, ya, ya. Kemudian cucu, dan jelaskan dulu lah. Paman yang mana? Kakek ini kakek yang mana? Jangan-jangan kakek yang dimaksud adalah, ya, siapa? Bapaknya ibu. Abul ini bukan termasuk ahli waris. Yang termasuk ahli waris adalah wal jaddu lahu. Wa in ala meskipun terus naik, tetapi dengan syarat bimahwid dhukur, dari jalurnya bapak. Ab terus ke atas, yang penting ya nasabnya apa, ya, dari pihak bapak. Walhamdulillah rabbil alamin. Berapa ini, Ikhwan? 4. Selesai furu', selesai usul. Sekarang kita berpindah ke mana tadi? Hawasyi. Ya. Hawasyi yang paling dekat tentunya adalah apa? Ikhwah. Saudara laki-laki kita. Maka beliau mengatakan wal akhu min ayil jihati kana. Baik. Wal akhu, dan saudara laki-laki. Ini dihitung satu saudara laki-laki. Padahal saudara laki-laki semuanya berapa? Tiga. Saudara laki-laki sebapak, seibu, ya, sebapak seibu, yakni sekandung. Saudara laki-laki sebapak dan saudara laki-laki seibu. Nah ini diringkas dari tiga menjadi berapa? Satu. Inilah yang kemudian ya dari 15 menjadi berapa? 10. Ini diantara sebabnya ini. Memang diringkas. Maka beliau hanya mengatakan, meringkaskan untuk kita, wal akhu dan saudara laki-laki min ayil jihad, dari arah manapun, karena saudara laki-laki dari arah manapun, dari arah bapak ibu atau dari arah bapak atau dari arah apa? Ibu, yakni akhun syaqiq, akhun di'ab dan akhun ibu. Ya. Ini kalau ditulis berarti kelima, ya lima kan? Tapi sesungguhnya sudah sampai 5, 6, 7. Paham ya? Qad anzalallahu bihil qur'ana. Allah telah menurunkan dalam Al-Quran tentang keberhakan akhun min ayil jihadika. Allah telah menurunkan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Taib. Jadi semuanya ini termasuk ahli waris. Baik saudara laki-laki sebapak seibu atau saudara laki-laki sebapak saja, atau saudara laki-laki seibu. Nah, ini kelima, keenam, ketujuh, atau kelima saja. Ya. Sekarang masuk yang keenam, ya. Atau yang kedelapan. Ya. Baik. Setelah saudara laki-laki kita, sekarang apa? Anaknya. Ya. Kalau bahasa Indonesia apa berarti? Keponakan kita, bukan sepupu, keponakan. Ya kan, anaknya saudara kita, tapi yang laki-laki. Ya. Kalau keponakan perempuan bukan termasuk ahli waris. Ya, yang termasuk ahli waris adalah keponakan apa? Laki-laki. Itu pun dari saudara laki-laki kita. Ya. Nah, qala al-mu'allif wa ibnul akhi. Kemudian ibnul akhi, anaknya saudara laki-laki kita termasuk ahli waris. Di sini belum dijelaskan. Anaknya saudara laki-laki yang mana? Yang sebapak seibu atau sebapak atau juga seibu. Tadi sudah kita sebutkan ya, hanya anak saudara laki-laki kita yang sebapak seibu dan seapa? Bapak. Makanya di sini ditambahi oleh muallif al-mudli ilaihi bil abi. Al-mudli ilaihi bil abi. Saudara laki-laki yang mudli, mudli yang ini memiliki hubungan ilaihi dengan mayit, bil'ab dari sisi apa? Bapak. Berarti keluar darinya ibnul akh apa? Li'um. Ibnul akh li'um tidak masuk. Yang dimaksud wa ibnul akhi yani anaknya atau anak laki-laki dari saudara laki-laki yang memiliki hubungan dengan dia dari sisi apa? Bapak. Bisa dipahami kan ya? Berarti dalam bait ini masuk di dalamnya ibnul akh syatid dan ibnul akhaba hiya, dan keluar darinya ibnul akhaba ibum. Fasma' maqalan laisa bil mukadzdzabi, ucapkanlah atau dengarkanlah ucapan yang tidak didustakan ini. Dengarkanlah ucapan yang tidak didustakan ini. Nah, wa billahi taufiq. Ini berarti sudah masuk kepada hitungan yang ketujuh ya. Yang di sini. Ibn, kamu sudah kasih angka enggak? 6. 6 ya ini. Ya. Baik. Kita jalan bersama dengan mualif. Ya. Karena yang 15 sudah kita rinci tadi, ya. Nah, sudah ke 6. Ya. Ibn, Ibnul Ibn, Ab, ya, kemudian Al-Jah, Ah min ayil jihad, Ibnul Ah Al-Mudli ilaihi bil Ab. Ya, 6 ya. Baik. Kita selesaikan ini, ikhwan. Ya. Baik. Wal'am. Kemudian paman. Berarti ini ke 7. Wabnul am ke 8. Wal'ammu ke 7. Wabnul am dan anaknya paman. Paman di sini, am di sini saudara apa? Laki-lakinya bapak. Nah, di sini menyisakan pertanyaan. Paman yang mana? paman sekandung, paman sebapak, atau paman seibu juga masuk. Ibnul Am juga demikian. Ibnul Am yang mana? Ibnul Am sekandung atau Ibnul Am sebapak atau Ibnul Am seibu. Sudah kita jawab tadi dan sudah kita sebutkan dalam apa? Ya, dalam rincian. Yang dimaksud dengan am hanya al-am syaqiq dan al-am li'ab dan am li'ab. Kemudian baru masuk ibn. Ibn am syaqiq, ibn am li'ab. Naam. Dan di sini ya diberi qaid, ya diberi batasan oleh penulis dengan kalimat min abihi. Min abihi. Wal ammu dan paman, wa ibnul am dan anak laki-laki paman, tetapi min abihi yang memiliki hubungan dengan apa? Bapak. Yang memiliki hubungan dengan bapak hanya dua saja, yaitu sekandung atau sebapak. Ya. Maka di sini ya masuk di dalamnya al-am syaqiq, al-am li'ab. Ibnul am syaqiq, ibnul am li'ab. Selesai. Dan ini semuanya delapan. Baik, delapan ini. Dan hakikatnya sudah 13. Hakikatnya sudah berapa? 13. Ya. Baik. Fashkur lidil ijazi wa tanbihi. Maka bersyukurlah kalian kepada orang yang telah meringkaskan ya, dan telah memberikan rambu-rambu ini. Ya, ya ini baik, kita diingatkan untuk kita bersyukur kepada para ulama kita. Ya. Baik. Yang telah meringkaskan jalan. Dan ini diantara faedah duduk dengan apa? Para ulama. Baik. Para ulama telah duduk bertahun-tahun kemudian mendapatkan satu kesimpulan. Ya. Maka ketika kita duduk di hadapan para ulama, kita mendapatkan apa? Kesimpulan-kesimpulan tadi, zubdah tadi. Yang kalau kita harus menempuh sendiri, belum tentu kita sampai kepada kesimpulan tersebut. Sampai kepada satu kaidah, sampai kepada satu aslun, sampai kepada satu kesimpulan. Ya. Wabillahi taufik. Di sini beliau juga mengingatkan fashkur lidil ijazi wa tanbih. Yang terakhir ya, yang ke-9 dan ke-10 dalam hitungan Syekh, wazawju ya, dan suami, wal mu'tiqu dan orang yang membebaskan perbudakan, dzul wala yang dia memiliki al wala, hak wala sudah kita bahas dulu ya. Fajumlatul dzukuri haula, maka jumlah ahli waris laki-laki adalah mereka itu semuanya. Ada 10 bil ikhtisar dengan apa? Ringkas. Dan 15 dan 15 bil tafsir dengan apa? Rinci. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan kewajiban kita antum semua ikhwan adalah menghafalkannya dengan urutan yang seperti itu. Jangan yang penting hafal. Antum hafal dan urutannya seperti itu. Karena urutannya akan sangat penting. Dan ketahuilah urutan itu juga nanti menjadi pembahasan urutan wali, wali nikah. Ya. Walaupun ada khilaf dalam sebagian masalah. Ya. Taib. Am syaqiq lebih berhak menjadi wali daripada am apa? Li'ab. Kalau am syaqiq tidak ada, am li'ab tidak ada, anaknya ibnu am apa? Syaqiq. Ibnu am syaqiq tidak ada. Yang lebih berhak adalah apa? Ibnu am li'ab. Ya. Saudara laki-laki yang menjadi wali adalah akhun ya. Syaqiq. Ya. Baik, akhun syaqiq tidak ada, yang lebih berhak adalah akhun li'ab. Ya. Kemudian anaknya. Kalau akhun li'um tidak masuk. Ya. Baik, akhun apa? Ini dalam pewalian. Akhun syaqiq lebih berhak daripada akhun li'ab dan seterusnya. Maka hafalkanlah ahli waris ini sesuai dengan urutan. Dan juga nanti akan sangat penting dalam pembahasan al-hajib. Ya. Jadi itu yang bisa kita apa namanya baca dari keterangan mu'alif rahimahullah. Tinggal antum hafalkan 15 orang ini ya, dengan urutan yang telah kita sebutkan. Ibn ibnul ibn ya. Ab abul ab, akhun syaqiq, akhun li'ab, akhun li'um, ibnu akh syaqiq, ibnu akh li'ab, amun syaqiq, amun li'ab, ibnu am syaqiq, ibnu amara li'ab, zaujun dan abah waktif. 15 orang ini adalah ahli waris laki-laki. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik. Mungkin itu ikhwan. Di catatan kaki sebenarnya sudah ada ikhwan. Jadi ya, sebenarnya tidak perlu tulis, tapi tidak apa-apa ya untuk tulis. Di akhir ada itu. Wabil bast 15. Rabiul Bas, Khamsata Asyar. Kenapa saya tulis tadi? Ya tidak apa-apa, biar apa? Biar tambah mantep. Di situ ada. Ya. Di situ ada 15 orang disebutkan secara rinci. Ya, wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadri. Shalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.